Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Sebelumnya, ayuhal ahibbah a'azakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Selalu kita berada dalam kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari kita, di setiap gerak-gerik kita, di setiap langkah kita. Kita senantiasa berada dalam kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah putus dari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu bersambung dengan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan tersebut selalu bersambung kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Maka semestinya bagi kita semua untuk memperbanyak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, nikmatul iman. Allah jadikan kita beriman, nikmat yang sangat besar, nikmat keimanan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Sebanyak apapun kebaikan yang telah dilakukan mereka, mereka tidak akan menuai hasilnya di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami perlihatkan apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia, melakukan sekian banyak kebaikan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala katakan, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami jadikan seperti debu yang berterbangan, Papa Morgana saja. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh mereka, orang-orang kufar, orang-orang kafir, tidak akan mereka tuai hasilnya. Inilah keistimewaan iman. Inilah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, nikmatul iman. Dengan keimanan, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari tipu daya syaitan. Demikian pula dengan sebab keimanan pula, Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Kebaikan yang kita lakukan akan menuai hasil di akhirat kelak disebabkan keimanan yang ada dalam hati kita. Nikmat iman, amin a'zamin ni'am, nikmat iman adalah termasuk nikmat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmatul iman, nikmatul Islam, dan yang tak kalah besar pula nikmat tersebut adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang menjadikan jalan hidup dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam arti lain, menjadi talabatul ilmi, menjadi penuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang tak kalah besar. Allah jadikan kita talabatul ilmi, orang-orang yang belajar Al-Quran dan As-Sunnah, orang-orang yang berupaya mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini nikmat yang sangat besar yang dimiliki oleh seorang hamba. Tatkala seseorang tidak mendapatkan nikmat ini, maka sungguh kehidupannya sangat merugi. Kita perhatikan orang-orang yang mendapatkan musibah dari kehidupan dunia ini. Ketika keimanan tidak ada dalam hatinya, ketika dia tidak belajar Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, perhatikan apa yang dia perbuat. Dia akan melakukan sekian banyak kemungkaran-kemungkaran, sekian banyak kesalahan-kesalahan, karena dia tidak ada ilmu. Karena dia tidak ada ilmu. Karena keimanan itu tidak tertancap di sanubari. Maka banyak-banyaklah bersyukur, ma'asyarul ahibbah, ta'azzakumullah, atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat-nikmat yang telah kita sebutkan tadi. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hidayah, nikmatul talabatul, nikmat menjadi talabatul ilm. Demikian pula nikmatul ukhuwah. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. jauh lebih besar daripada nikmat duniawi yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Ma'asyarul ahibbah, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Hukukul Awlad Halal Aba' wal Ummahad Fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Sampai kita pada Al-Mabhathus Sadisu, pembahasan yang keenam. Sampai kita pada pembahasan yang keenam. Pada pembahasan yang keenam ini, kita akan masuk pada penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, yang berjudul Al-Inayatu Wal-Ihtimamu Bita'limihim Ma Yanfa'uhum Fi Dinihim Wa Dunyahum. Memberikan perhatian dan pengawasan untuk mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat kepada mereka di dunia dan dalam urusan agama mereka. Memberikan perhatian dan pengawasan dengan memberikan pengajaran sesuatu yang bermanfaat kepada mereka dalam urusan dunia dan agama mereka. Ini kita pembahasan sekarang. Al-Mabhathus Sadis, pembahasan yang keenam. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, wa ahammu syai'in fi dhalika gharsul i'tiqadi salimi fi nafsil ibni wal binti. Perkara yang paling penting dalam hal itu adalah dalam hal memberikan perhatian dalam pengajaran yang bermanfaat kepada mereka dalam urusan dunia dan agama mereka, yang paling penting dari itu adalah menanamkan keyakinan yang lurus di jiwa anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam jiwa putra-putri kita. Tanamkan keyakinan yang lurus. Ini yang paling penting. Menanamkan keyakinan yang lurus, keyakinan yang benar. Tanamkan kepada putra-putri kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, yang berhak dilakukan ibadah kepadanya, yang berhak ditakuti, yang berhak untuk diyakini bahwa dialah yang memberikan manfaat dan mudharat. Tanamkan keyakinan yang lurus kepada anak-anak kita. Ini yang paling penting. Karena hal ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anak-anak untuk memiliki akidah yang benar semenjak dini. Akidah yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak dari kalangan anak-anak kaum muslimin, sebagaimana telah kita ketahui, yang telah ditanamkan keyakinan-keyakinan yang melenceng semenjak kecil. Semenjak kecil. Na'udzubillahi min dzalik. Semenjak kecil sudah diajari keyakinan-keyakinan yang tidak memiliki sandaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semenjak kecil sudah ditakut-takuti dengan hantu-hantuan, pocong-pocongan, kuntilanak-kuntilanaan. Adalah demikian yang kita lihat dari kecil. Jadi kalau anak itu mau ke tempat gelap takut, sampai besar tertanam keyakinan itu di hatinya. Jangan ke belakang malam-malam, jangan kuisi. Kenapa? Nanti ada hantu. Na'udzubillah. Jadi anak-anak takut, tidak memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau dari kecil ditanamkan keyakinan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kuat keyakinannya. Barakallahu fikum. tanamkan semenjak kecil. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas langit, aynallah, ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Diajarkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Aynallah, ajarkan. Allahu fissama, Allah subhanahu wa ta'ala di langit. Tanamkan keyakinan yang benar seperti ini. Karena keyakinan yang benar, Allah subhanahu wa ta'ala di langit. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Aamintum man bisama, tidakkah kalian beriman kepada zat yang di langit? Allah subhanahu wa ta'ala di langit. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ar-Rahman, dia bersemayam di atas arsh yang tinggi. Tanamkan kepada anak semenjak ini. Aina Allah, di mana Allah? Allah di langit. Demikian pula keyakinan-keyakinan yang lain. Keyakinan yang benar. Bahwasanya wajib bagi kita untuk mengimani sifat-sifat dan nama-nama Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, min ghairi tahrif, tanpa menyelewengkan, wala ta'til, tanpa meniadakan maknanya, wala takyif, tanpa menggambarkan, wala tamsil, tanpa mempermisalkan. Diajarkan pula akidah asma wa sifat kepada anak-anak semenjak dini. Tanamkan keyakinan yang lurus di jiwa-jiwa mereka. Niscaya mereka akan menjadi sebaik-baik manusia bi'idznillah ta'ala. Menjadi termasuk dari golongan sebaik-baik manusia bi'idznillah ta'ala. Wa hasuhum 'alal khairi wa musahabati ahli al-khair. Dan yang paling penting pula dalam hal itu adalah menganjurkan mereka, menyarankan mereka untuk melakukan kebaikan. Dianjurkan, dimotivasi mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Seperti ibadah sholat, seperti berkata lembut, seperti tidak boleh menghardik adiknya, tidak boleh menghardik orang tuanya. Diajarkan semenjak ini pada mereka adab-adab yang baik seperti itu. Wa musahabati ahli alkhair, dan tidak lupa dari yang demikian itu pula menganjurkan mereka untuk berteman dengan orang-orang baik. Ini di antara kunci baiknya seseorang adalah teman. Teman itu adalah sebab yang sangat besar yang akan menjadikan seseorang itu baik atau jelek. Kalau temannya jelek, dia jelek juga, ikut jelek. Karena teman dia. Tidak mungkin temannya jelek, dia baik. Enggak. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan di dalam hadisnya yang ma'ruf, riwayat Bukhari dan Muslim, Masalul jalisi salih wal jalisi su'u kahamil miski wa nafikhil kiyak. Permisalan teman yang baik, yang soleh, dan teman yang jelek, seperti pembawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi. Tahu penjual minyak wangi? Nah, minyak wangi yang harum. Karena minyak wangi harum semua, tidak ada yang bau minyak wangi. Penjual minyak wangi. Imma an yuziyaka, bisa jadi dia memberikan minyak wangi itu kepada nih minyak wangi. Kalau antum diberi minyak wangi, kemudian antum pakaikan ke baju antum, apa yang antum rasakan dari baju antum? Hah? Wangi, asal. Wa imma antabta'a minhu, ada kalanya engkau beli sama tukang minyak wangi itu, beli minyak. Antum beli, antum pakai. Wangi atau tidak baju antum? Wangi. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan, atau paling minimalnya kamu mendapatkan bau yang wangi dengan berteman dengan dia. Wangi semua di ruangannya. Masuk, masya Allah, dapat bau yang wangi. Itu paling minimal dapat baiknya. Dapat baiknya. Wah, si Polan itu berteman sama si Polan. Dia orang baik. Oh, temannya juga baik. Oh iya. Si Zaid yang temannya orang baik itu ya. Nah. dapat wanginya juga. Adapun teman yang jelek, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena fikir seperti pandai besi. Orang suka buat besi, buat parang. Pernah belum lihat? Nah, imma an yuharriku thiyabaka. Kalau dia sedang buat besi, itu kan pakai api. Antum dekat-dekat ke sana, apa yang antum rasa? Antum dekat-dekat, kemudian baju antum kena apinya. Baju antum bagaimana? Terbakar. Rasulullah SAW mengatakan, imma an yuharriku thiyabaka. Teman yang jelek itu bisa jadi akan membakar bajumu. Bakar baju. Wah, kalau baju terbakar, mungkin kena kulit, kena tubuh, akan terkacati. Akan terkacati tubuh seseorang. Paling minimal baju dia terkacati. Nah, demikian kalau berteman dengan orang yang jelek. Terkacati. Antum juga jadi jelek. Langsung nular, jelek. Jeleknya langsung nular. Yang tadinya tidak pernah bicara kotor, karena temannya orang jelek, biasa ngomong kotor jadi. Ngomong kotor, ngomong jorok biasa. Kenapa? Karena temanan sama orang jelek. Langsung cepat sekali niru itu. Otomatis. Otomatis, langsung cepat nularnya. Yang tadinya tidak pernah bentak orang tua, karena berteman dengan orang jelek tadi, biasa suaranya keras-keras, ikut keras-keras juga. Di rumah ikut keras-keras. Bentak orang tua, melawan orang tua. Kenapa? Temannya jelek. Na'udzubillah. Yang tadinya tidak pernah nyakitin adiknya, adiknya gak pernah disakitin, sayang sama adiknya. Karena temannya di rumah itu jelek. Nyakitin adiknya, dia contoh juga akhirnya disakitin adiknya. Sangat cepat, pengaruh teman itu sangat cepat. Ya, imma an yuharriku thiyabak. Wa imma an tajida minhu rihan khabithatan. Atau kata Nabi SAW, engkau akan mendapatkan bau yang busuk. Antum pergi ke tempat orang buat besi, api, bara, kemudian juga abu, debu, keluar asap. Antum pakaian sudah bagus, sudah rapi. Datang antum ke situ. Apa yang antum cium di situ? Bau busuk. Bau asap. Bajumu juga bau asap. Pakaian antum juga bau. Hitam. Jadi tidak enak. Baunya sudah tidak enak. Rupanya juga sudah tidak enak. Demikianlah berteman dengan teman yang buruk. Antum dapat bau jelek juga. Oh iya. Si Kulan itu. Yang temannya orang jelek itu ya. Oh. Jadi jelek juga. Jadi ikut jelek juga. Karena berteman dengan orang yang jelek. Maka hati-hati kalian wahai thalabah. Hati-hati kita semua. Ayuhan nas. Jangan sampai kita memiliki andil dalam pertemanan dengan orang-orang yang jelek sedikit pun. Karena sangat besar pengaruhnya. Hati-hati. Jangan sekali-kali kita berteman dengan orang-orang yang jelek. Berteman dengan orang-orang yang baik. Mudah juga nularnya biiznillah ta'ala. Antum berteman sama orang yang suka menghafal hadis, antum deketin. Antum dapat kebaikan dari dia, dikasih tahu ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat ini, sahabatnya ini. Atau paling minimal antum mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau paling minimal antum segan untuk melakukan kejelekan. Antum tidak berani melakukan kejelekan karena berteman dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah, kebaikan-kebaikan yang sangat besar ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik. Maka anjurkan anak-anak kita, wahai para awliya, untuk berteman dengan teman-teman yang baik. Wa tahdzir, dan memberikan peringatan kepada mereka minasyarri, dari kejelekan. Berikan peringatan mereka dari kejelekan. Jangan lakukan kejelekan. Apa contoh kejelekan? Apa contoh kejelekan? Mencaci-caci teman. Ahsan. Itu kejelekan. Berkata kotor kepada teman. Kejelekan. Berkata kotor kepada orang tua. Kejelekan. berkata kasar kepada adik, kepada orang tua, kepada yang lain, itu kejelekan. Juga ditahdir, diberikan peringatan anak-anak kita dari perbuatan ini. Warof katisu, demikian pula ditahdir mereka. Ditahdir, diberikan peringatan anak-anak kita dari berteman dengan orang-orang yang jelek. Diawasi. Jangan kita biarkan mereka berteman dengan orang-orang yang jelek. Hendaklah orang tua memiliki pengawasan yang ketat untuk anak-anak mereka. Jangan sampai mereka berteman dengan orang-orang yang jelek. Penting bagi orang tua untuk mengetahui siapa teman anakku. Siapa teman anakku? Ini harus orang tua mengetahui ini. Tidak boleh orang tua lalai dari hal ini. Membiarkan begitu saja anaknya main kemana, main dengan siapa, tidak tahu. Lalai yang seperti ini. Tidak dibolehkan. Penting bagi orang tua untuk mengetahui siapa temannya. Karena anak itu tanggung jawab orang tua. Berteman dengan siapa anak-anakku? Dilihat, oh orang-orang baik. Walhamdulillah. Anjurkan terus. Nak berteman terus sama dia. Antum dekatin dia. Oh ternyata berteman dengan orang jelek. Bahaya. Waspadai anak kita. Berikan peringatan anak kita. Dia itu orang jelek, orang tidak baik. Jauhi dia, jangan temani dia. Kamu akan menjadi rusak nanti kalau berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Barakallahu fikum. Penting bagi orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Dengan pengawasan yang ketat. Dengan pengawasan yang ekstra. Barakallahu fikum. Karena itu sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada anak-anak mereka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sudah kita lewati hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Demikian pula kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah melanjutkan, wa ta'widuhumus salata. Perkara yang paling penting untuk anak-anak kita adalah membiasakan mereka untuk sholat. Sudah sholat belum anakku? Ini perlu diperhatikan. Subuh dibangunkan, jangan dibiarkan tidur. Zuhur diperhatikan, sudah sholat belum? Asar demikian pula, maghrib, isya, lima waktu. Di waktu-waktu yang lima ini, jangan sampai kita lalai dari anak-anak kita. Setelah dikumandangkan azan, setelah selesai dikumandangkan azan, setelah kita menjawab azan, cari anak-anak kita, di mana mereka? Di mana mereka? Jangan dibiarkan begitu saja keluyuran kemana-mana. Tidak tahu sudah sholat atau belum. Salah yang seperti ini. Dicari, diperhatikan. Di mana mereka? Tempatnya di mana? Bila perlu dijemput kalau dia tempatnya jauh. Tempat temannya misalkan. Sudah waktu sholat. Masih main, jemput. Suruh pulang, suruh sholat. Berjamaah ke masjid kalau laki-laki. Kalau perempuan sholat di rumah. Barakallahu fikum. Penting sekali membiasakan anak-anak kita ini untuk sholat. Karena sholat adalah ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah yang paling afdol. Ibadah jasad yang paling afdol adalah sholat. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku untuk beribadah kepada patung-patung, kepada berhala-berhala itu. Beliau juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi inni askantu min durriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meletakkan keturunanku, sebagian, karena Ishak di Syam ketika itu, meletakkan Hajar dan Ismail di wadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman. Tidak ada tanaman. Tidak ada pohon, tidak ada sawah, tidak ada ladang. Tandus. Mekah waktu itu belum menjadi seperti ini. Padang pasir. Mekah belum ada penduduknya. Di wadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Di rumahmu al-muharram. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana liyukimus sholat. Ya Allah, agar mereka mendirikan sholat. Penting sekali sholat ini. Demikian pula Nabi Ibrahim berdoa di ayat yang setelahnya, di bawah-bawahnya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Rabb, jadikanlah aku hamba-Mu yang mendirikan salat. Demikian pula keturunan, berdoa Nabi Ibrahim alaihissalam agar dijadikan hamba-hambanya yang menunaikan ibadah salat dan keturunan-keturunannya. Ibadah sholat ini ibadah yang sangat penting, yang wajib bagi kita untuk membiasakan diri kita dan keluarga kita selalu mengerjakannya. Kemudian beliau hafizullah membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Thaha ayat yang ke-132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam memerintahkan mereka mengerjakan salat. Sabar. Karena sebagian ada yang merasakan pedih, merasakan tidak nyaman ketika melakukan perbuatan ini. Merasakan sakit di hatinya. Nyuruh anaknya sholat, anaknya melawan. Nyuruh anaknya sholat, anaknya masih lalai dengan main-main. Sabar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir 'alaiha. Bersabar dalam menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat. Sabar. Ditunggui bila perlu kalau dia masih dalam pekerjaan yang lain atau masih di tempat kawannya, didatangi bila perlu. Masih tidur, subuh belum bangun, perintahkan sholat, dibangunkan. Wastabir 'alaiha, sabar. Jangan jemu memerintahkan anak-anak untuk mengerjakan sholat. Jangan sekali diperintahkan, anaknya masih belum mau misalkan. Sudah, besok-besok enggak lagi. Tidak yang seperti ini tidak sabar dalam memerintahkan anak untuk mengerjakan ibadah sholat. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepadamu rezeki. Nahnu narzukuka, kami yang memberikan rezeki. Wal akibatu littaqwa, keberakhiran yang baik itu adalah akan diraih dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad ja'a fil hadis inda Ahmad wa Abi Daud, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Daud. Demikian pula hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa kitabnya. Hadis yang masyhur, sering kita dengarkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abna'akum bis-shalah." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menunaikan ibadah sholat. Lisab'in, dalam keadaan usia mereka 7 tahun. Itu berapa tahun? Untuk? 9, Masya Allah. Berarti wajib sholat bagi kalian. Ya, wajib bagi orang tua kalian, afwan. Wajib, ya. Bagi orang tua kalian untuk memerintahkan kalian menunaikan ibadah sholat. Karena kalian sudah berusia 7 tahun. Wajib bagi wali-wali untuk memerintahkan anaknya yang sudah berusia 7 tahun untuk menunaikan ibadah sholat. Karena di sini Nabi SAW membawakan fi'il amr. Dengan tentu fi'il amr perintah. Muru abna'akum. Wahai para wali. Perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan sholat dalam keadaan usia mereka 7 tahun. Wajib bagi para wali untuk memerintahkan anak-anaknya sholat dalam usia 7 tahun. Adapun anak-anak selama belum baligh, maka belum wajib. Ya. Tapi walinya yang wajib untuk memerintahkan sholat dalam usia mereka 7 tahun. Wadribuhum alaiha li'ashrin. Dalam usia 10 tahun mereka tidak mau sholat, diperintahkan untuk dipukul. Untuk dipukul. Diberikan pukulan. Diberikan hukuman. Kata Nabi SAW, pukullah mereka di usia 10 tahun kalau mereka tidak mau menunaikan salat. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan di antara mereka di ranjang-ranjang, jangan tidur jangan tidur sekamar dengan anak-anak yang sudah usia-usia seperti ini. Usia 7 tahun, usia 10 tahun sudah mulai ngerti. Demikian pula yang laki-laki, yang perempuan, dipisahkan. Barakallahu fikum. Dan jangan tidur lagi sama orang tuanya. Dipisahkan di tempat tersendiri. Ini bimbingan Nabi sallallahu wasallam alaihi. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa fi hadzal hadits thalathatu adab. Di dalam hadis ini ada 3 adab. Amruhum biha, yang pertama adalah memerintahkan anak-anak untuk menunaikan sholat. Yang pertama. Adab yang kedua, wa dharbuhum 'alaiha li ashrin, memukul mereka kalau enggan menunaikan sholat di usia 10 tahun. Dipukul dengan pukulan yang membuat mereka jerah. Bukan berarti tidak sakit. Sakit tapi tidak membekas. Tidak membekas dan tidak membahayakan. Seperti cubitan. Pukulannya terasa. Jerah dia setelah itu. Dia sholat setelah itu. Bukan pukulan yang seperti disentuh, diusah. Itu bukan. Tidak membuat jerah kalau yang seperti itu. Santai saja dia. Seperti itu kan ya. Masih tetap main-main kalau seperti itu. Dipukul dengan pukulan yang terasa. Dia merasakan itu. Wah, sakit. Tapi tidak bekas. Tidak berbahaya. Barakallahu fikum. Dan dijauhi tempat-tempat yang berbahaya ketika memukul. Seperti wajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk memukul wajah. Idza daraba ahadukum fala yadribil wajha falyajtanibil wajha. Apabila salah seorang dari kalian memukul, jauhi memukul wajah, jangan mukul wajah. Ada nas langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh memukul wajah. Siapapun itu memukul orang kecil, orang besar, anak-anak, dijauhi, jangan pukul wajah. Barakallahu fikum. Karena berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung yang melarang kita untuk memukul wajah. Barakallahu fikum. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memudaratkan satu sama lain. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang menyebutkan la darar wa la dirar, tidak boleh memudaratkan secara umum orang lain dan diri sendiri. Berarti jangan memukul tempat-tempat yang berbahaya. Apa saja tempat-tempat yang berbahaya ketika dipukul? Selain wajah. Apa saja? Perut, apa lagi? Leher, apa lagi? Muka sudah, wajah. Apa lagi? Kaki. Hah? Telinga ya. Kencang kalau dipukul bisa hilang pendengaran. Di bawah perut. Itu bahaya ketika dipukul. Maka dilarang yang seperti ini. Jadi kalau mau mukul, apa yang dipukul? Mungkin bagian apa ini? Pundak, kaki nggak apa-apa kaki. Sakit nggak dipukul kaki? Tidak, sini kakinya nggak pukul. Sakit dipukul kaki, Alim. Sakit dipukul kaki itu. Sakit, tapi tidak membekas biasanya. Kalau mukulnya tidak terlalu kuat. Tulang kering, nah ini jangan, tulang kering bahaya. Tulang kering. Tahu kalian dong tulang kering? Ini betis, bahaya kalau dipukul. Dijauhi tempat-tempat yang berbahaya ketika memukul. Jadi seperti itu ketentuannya, pukulan yang membuat dia jerah, yang membuat anak tersebut jerah, maka pukullah mereka ketika mereka tidak mau sholat di usia 10 tahun. Wa tafriq bainahum fil madaji', dan Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk memisahkan di antara mereka di tempat-tempat tidur ketika sudah usia seperti ini. Wa qala aidan fi mautinin akhar, berkata pula Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam tempat yang lain, wasabiyyu in lam yakun mukallafan fa waliyuhu mukallaf, anak kecil walaupun belum mukallaf namun walinya mukallaf, walinya mukallaf, la yahillu lahu tamkinuhu minal muharram, tidak halal bagi walinya untuk memberikan keluasan kepada anak-anaknya melakukan perbuatan yang haram. Fa innahu ya'tadu wa ya'suru bitawmuhu anhu, karena kalau dia sudah terbiasa dengan perbuatan tersebut akan terbiasa dan susah untuk melepaskannya, susah untuk menyapihnya, susah sekali untuk melepaskannya kalau dia sudah terbiasa dengan perbuatan haram, perbuatan yang sia-sia. Tidak boleh bagi orang tua untuk memberikan keluasan kepada anak-anaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan yang sia-sia. Semenjak kecil itu diberikan perhatian yang penuh. Jangan dibiarkan mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita istirsal. Lepas, biarlah nanti mau kemana, yang penting dia senang. Tidak boleh seperti ini. Yang penting dia masih sayang aku, yang penting dipanggil masih nurut. Tidak boleh yang seperti ini. Harus memberikan pengawasan yang ekstra kepada anak-anak. Wa hadza asahhu qaulail al-ulama, dan ini adalah pendapat yang paling benar dari dua pendapat ulama. Meskipun sebagian ada yang mengatakan lam yarahu haraman, tidak diharam karena dia tidak mukallaf, maka yang seperti ini tidak benar. Pendapat yang seperti ini tidak benar. Wa hadza min afsadil qiyas, kata Imam Ibnu Qayyim, ini adalah termasuk kias yang paling jelek. Fa inna sabi, karena sabi, anak kecil itu, illam yakun mukallafan, meskipun dia tidak mukallaf, fa innahu musta'idun litaklif, karena sesungguhnya dia itu siap untuk diberikan beban. Walaupun dia tidak mukallaf, namun dia siap untuk diberikan beban. Walihada, oleh karena ini, la yumakkan minas sholat bi ghairi wudu, tidak boleh dia sholat tanpa wudu. Tidak boleh, walaupun masih sobi, walaupun masih kecil, tidak boleh sholat tanpa wudu. Wala minas sholati uryanan, tidak boleh pula sholat tanpa busana. Wanajislan, tidak boleh pula sholat dalam keadaan dia, dalam tubuhnya ada najis. Wala min syurbil khamr, tidak boleh pula mereka minum khamr, berjudi, liwat, melakukan perbuatan liwat dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Wa qala aidan, berkata pula Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza sara ibna 'ashrin, kalau anak itu sudah mencapai usia 10 tahun, izdada quwwatan, kekuatannya bertambah. Wa aklan, akalnya pun bertambah. Wa ihtimalan lil ibadat, dia pun akan mengemban ibadah-ibadah. Fa yudrabu ala tarki shalah, maka dipukul dia kalau meninggalkan salat. Kama amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza darbu ta'dib, pukulan ini adalah pukulan yang mendidik. Wa tamrin, dan mengajarkan kepada mereka. Jadi pukulannya pukulan mendidik, pukulan yang membuat mereka jera dengan itu. Dengan pukulan itu dia menjadi jera. Oh, ini ternyata tidak cool. Oh, ternyata harus dikerjakan. Wa inda bulughil ashar yatajaddad lahu halun ukhra, ketika sampai usia 10 tahun akan terperbaharui keadaan yang lain. Yaqwa fiha tamyizuhu wa ma'rifatuhu, dia semakin kuat dalam hal pengenalan dan pengetahuannya semakin kuat kalau sudah mencapai 10 tahun. Walidzalika, oleh karena itu, dzahaba katsirun minal fuqaha, kebanyakan dari ahlul fikih berpendapat wajib untuk mereka beriman di usia ini, usia 10 tahun. Wa inna ma yu'aqabu 'ala tarkihi, dihukum kalau dia meninggalkannya. Ini adalah pendapat Abu Khattab dan selainnya, pilihan dari Abdul Khattab dan selainnya. Ini adalah pendapat yang kuat sekali. Wa in rufi'a anhu qalamu taklif, sekalipun diangkat darinya pena taklif, pembebanan bil furu', dalam hal furu' seperti ibadah salat dan yang lainnya, ibadah-ibadah furu'iyah, fa innahu qad u'tiya alatu ma'rifati shani', karena maka sungguh dia telah diberikan alat untuk mengetahui, wal iqrar bi tauhidihi, dan menetapkan ketauhidan kepada Allah, wa sidqi rusulihi, serta membenarkan rasul-rasulnya, wa tamakkana min nadhari mithlihi wa istidlalihi, dan dia memungkinkan untuk melihat selainnya dan mengambil kesimpulan, kama huwa mutamakkin min fahmil ulum, sebagaimana di usia ini juga dia mutamakkin memahami ilmu-ilmu, wa sani', dan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kemaslahatan-kemaslahatan duniawinya. Fala uzra lahu fil kufri billahi wa rasulihi, tidak ada uzur baginya dalam kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dia di usia 10 tahun, dia kufur, kafir kepada Allah, maka tidak ada uzur baginya. Ma'a anna adilatal iman billahi wa rasulihi, dalil-dalil keimanan kepada Allah dan Rasulnya azhar, sangat jelas, min kulli ilmin, dari segala ilmu, wasina'atin, dan keterampilan, yata'allamuha, yang dia pelajari. Wa alaihi, atas dasar ini. Fayambagi, seharusnya, semestinya, an yughrasa fi qalbi sabihi al-imanu billah, untuk ditanamkan ke dalam hati anak-anak keimanan kepada Allah. Wa hadzal iman, keimanan ini adalah atyab wa akmal wa a'zham ma yakunu minal ajri indallah, sesuatu yang paling baik, paling sempurna, dan paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fima yaghrisuhul abbu wa taghrisuhul ummu fi qalbil walad, pada apa yang telah ditanamkan oleh seorang ayah dan ibu di dalam hati anak-anaknya. Pahala yang paling besar yang akan dituai oleh setiap orang tua ketika dia menanamkan keimanan kepada anak-anaknya. Wa huwa fatihatu kulli khair. Keimanan itu adalah pembuka segala kebaikan. Wa asasu kulli ta'atin wa birrin, dan pondasi segala ketaatan dan kebaikan. Wa huwa aslun asilun istiqamatil mar'i wa istiqamatil libni awil binti. Keimanan itu adalah pondasi yang paling dasar dalam dalam meraih keistiqomahan pada seseorang, pada putra-putri kita. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yubayyin libni Abbas, menjelaskan kepada Ibnu Abbas, wa huwa hunan saghirun, ketika itu Ibnu Abbas masih anak kecil, kecil Ibnu Abbas, yardifuhu, memboncengnya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Ibnu Abbas, masih anak kecil, diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ghulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Perhatikan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas yang masih saghir ketika itu, masih kecil. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapan. Iza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa iza sa'anta fasta'in billah, apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, sesungguhnya umat, apabila mereka semua berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dalam perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Walau ijtama'u, kalau mereka berkumpul semua, ala an yadurruka, untuk memudaratkanmu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, tidak akan bisa mereka memudaratkanmu, illa bisyai'in qad katabahullahu alaika, kecuali sesuatu yang telah Allah tulis untukmu, rufi'atil aqlam, pena-pena telah ditulis, telah diangkat pena-pena, wajah fatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Perhatikan ma'asyarah hibah. Barakallahu fikum, nasihat yang sangat agung dari Nabi SAW kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil. Nasihat yang seperti ini. Jangan kita berpikiran, wah ini masih kecil, mungkin belum paham nasihat yang seperti ini. Paham, bahasanya sangat mudah ini dari Nabi SAW. Barakallahu fikum. Jangan kita berkata, ah anak-anak, masih anak-anak, biarlah. Biarlah, terus kalau kita seperti ini, biarlah, biarlah masih anak-anak, biarlah terus kalau kita selalu seperti ini, nanti lama-kelamaan akan terbiasa dengan kejelekan. Maka perhatikan Nabi SAW menasihatkan anak-anak. Beliau SAW ajarkan tauhid kepada anak-anak semenjak dini. Semenjak dini, ketika masih kecil, diajarkan tauhid, diajarkan akidah yang lurus. Diajarkan keimanan semenjak masih kecil. Ditanamkan keimanan ke dalam hati anak-anak semenjak kecil. Barakallahu fikum. Kalau keimanan itu sudah menancap di hati anak-anak kita, maka yakinlah. Yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga mereka. Jangan khawatirkan mereka. Karena keimanan itu sudah menancap di hati mereka. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Ibn Rajab, berkata al-Imam Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal-Hikam ketika menjelaskan hadis ini, wa man hafizallaha fi sabahu wa quwwatihi hafizallahu fi hali kibarihi wa dha'fi quwwatihi. Barang siapa yang menjaga Allah di masa mudanya, di masa kecilnya, di masa kuatnya, dia menjaga batasan-batasan Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah akan menjaganya di masa tuanya, di masa lemahnya, di masa kekuatan itu sedang telah menurun padanya. Wa madda'ahu bi sam'ihi wa basarihi. Allah akan berikan kenikmatan kepadanya dengan pendengarannya, penglihatannya, wa haulihi, dan orang-orang yang di sekitarnya, wa quwwatihi, dan kekuatannya, wa aqlihi, serta akalnya. Allah akan berikan kenikmatan siapa yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala di masa mudanya, di masa kecilnya, di masa kuatnya. Mumpung hari kita masih kuat sekarang, maka jangan sia-siakan waktu itu. Masyarullah hibba barakallahu fikum. Jagalah batasan-batasan Allah ketika kita masih mampu melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan di masa-masa sekarang ini. Maka jangan sia-siakan. Barakallahu fikum. Karena ketika kita sudah tua, kita sudah sulit untuk melakukan kebaikan. Sudah tua, sudah renta, sulit kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan di masa muda, itu maksudnya. Sulit bagi kita untuk melakukan kebaikan yang biasa kita rutinitaskan di masa mudanya. Mungkin seperti gotong royong, mungkin seperti berbuat baik, membantu orang lain. Kalau sudah tua, sulit. Maka kata beliau rahimahullah, kalau orang itu menjaga Allah di masa mudanya, di masa kuatnya, menjaga batasan-batasan Allah, menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah akan menjaganya di masa tuanya, di masa lemahnya. Orang kalau sudah tua, serba sulit. Barakallahu fikum. Anak-anak sudah besar semua, mau kerja sudah tidak bisa lagi, sudah tua. Apa yang diharapkan kalau sudah tua? Ibadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sama harapannya seperti harapan anak-anak muda. Sudah lemah, orang tua sudah banyak lemah. Maka jagalah batasan Allah di masa-masa muda, agar kita di hari tua dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Famtila'ul qalbi ubudiyatan lillah wa tahqiqul ikhlasi lahu wa gharsu dzalika fil abna' huwa min ta'dhimillahi fi nufusihim. Memenuhi hati dengan ibadah kepada Allah, menerapkan keikhlasan kepadanya, dan ghursu dzalika fil abna, menanamkan yang demikian itu pada anak-anak adalah termasuk dari pengagungan kepada Allah di dalam jiwa-jiwa mereka. Wa irsyadihim ilal khair, Demikian pula membimbing mereka untuk melakukan kebaikan. Fahadza fihi manfa'atun lil ibad. Ini adalah manfaat bagi hamba-hamba. Aba'an wa auladan, baik anak itu sendiri atau orang tuanya. Fil ula wal akhirat, dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kita cukupkan sampai di sini al-mabhatus sadis, pelajaran yang ke-6 dari kitab Hukukul Aulad. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Tafadhol dulu mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Pada pelajaran yang lalu kami pernah menjelaskan tentang waktu-waktu mustajab. Kami sebutkan pada pelajaran yang lalu waktu-waktu mustajab diantaranya ba'dal asr. Kami ralat yang benar adalah ba'dal asr yaumal jum'ah, setelah sholat asar di hari Jumat. Itu waktu-waktu mustajab yang dianjurkan bagi kita untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillah. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, fadhalna, dipersilahkan. Kita masih menunggu. Barakallahu fikum.